Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawlul mu'allifi rahimahullahu wa annaha makhluqatani. Ucapan mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan, yakni inna minal imani an ya'taqidal muslimu bi annal jannata wan nara makhluqatani mawjudatani, yaitu sesungguhnya di antara keimanan adalah seorang muslim meyakini bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan, sudah ada. لا كما يزعم المعتزلة الضلال الذين يزعمون أن الجنة والنار لم يخلقهما الله وأن خلقهما عبث lakinnahu sayakhluquhuma fil mustaqbali. Tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Mu'tazilah yang sesat, yang menyangka bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan bahwasanya penciptaan surga dan neraka yaitu sebelum hari kiamat merupakan kesia-siaan. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla akan menciptakan keduanya di masa yang akan datang. Ini sangkaan orang-orang Mu'tazilah. Wal Qur'an yukadzibuhum wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tukadzibuhum, dan Al-Quran mendustakan mereka, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendustakan mereka. Qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh u'iddat lilladheena aamanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha memiliki keutamaan yang agung. Wa qala ta'ala, أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Dan Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, apakah kalian, yaitu orang-orang kafir Quraisy, hendak mendebat Nabi alaihi salatu wassalam atas apa yang dilihatnya? Dan sungguh ia, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, telah melihat Jibril pada kali yang lainnya di sisi Sidratil Muntaha, di sisinya terdapat surga tempat tinggal. Fahadhihi nususul Qur'aniyatu tadullu biwuduhin ala annal jannata mu'addatun lil muttaqina wa mawjudatun wa makhluqatun fi'lan wa annaha fis sama'i wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ra'aha laylata uruja bihi ila samai. Maka dalil-dalil dari Al-Qur'an ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya surga telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, sudah ada dan benar-benar sudah diciptakan, dan bahwasanya surga tersebut berada di atas langit, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melihatnya pada malam tatkala beliau diangkat ke langit. Wa qala ta'ala finnari, dan Allah Ta'ala berfirman tentang neraka, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka apabila kalian tidak melakukannya dan kalian tidak akan melakukannya, lindungilah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pula, bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami telah persiapkan bagi orang yang mendustakan hari kiamat neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Wa qala ta'ala, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimin a'adda lahum 'adaban alima. Dan Allah Ta'ala berfirman pula, yang artinya Allah Azza wa Jalla memasukkan siapapun yang Allah kehendaki di dalam rahmahnya, dan orang-orang yang zalim telah Allah persiapkan bagi mereka siksa yang pedih. Wa qala ta'ala, inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. Dan Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, sesungguhnya neraka Jahannam merupakan tempat mengintai para penghuninya, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Fahadihil ayatul karimatu tadullu biwuduhin ala anna an-nara mawjudatun mu'addadat mu'addatun wa mirsadatun li'a'da'illahil kafirina al-zalimina. Maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya neraka sudah ada, sudah dipersiapkan, dan merupakan tempat mengintai musuh-musuh Allah yang kafir, yang zalim. Wa minas sunnati al ahadithul atiyatu, dan dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada adalah hadis-hadis yang berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam kalbu manusia. Bacalah apabila kalian menghendaki. Tidak ada satu jiwa pun mengetahui perkara-perkara yang disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk pandangan mata, yaitu di dalam surga. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara'a wattala'tu fin nari fara'aitu aksara ahlihan nisa'a. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang yang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, apabila ia meninggal, akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga atau di neraka pada pagi dan sore. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannati wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nari. Apabila ia termasuk di antara penghuni surga, maka tempat duduk yang diperlihatkan kepadanya adalah tempat duduk dari penghuni surga. Dan apabila ia termasuk di antara penghuni neraka, maka tempat duduk yang diperlihatkan kepadanya adalah tempat duduk penghuni neraka. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamati. Dikatakan kepadanya, ini adalah tempat dudukmu sampai Allah Ta'ala membangkitkanmu kepadanya pada hari kiamat nanti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtakatin naru ila rabbiha, neraka mengeluh kepada Rabbnya. Faqalat, neraka berkata, ya Rabbi, akala ba'di ba'dan, wahai Rabbku, sebagian diriku memakan sebagian yang lainnya. Fa'adhina laha binafasaini, nafasun fisyita'i wa nafasun fisyaifi. Maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan kepada neraka dua nafas. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Fahuwa ashaddu ma tajiduna minal harri. Maka nafas neraka di musim panas adalah panas yang paling dahsyat yang kalian dapati di musim panas. Wa ashaddu ma tajiduna minaz zamhariri, dan nafas neraka di musim dingin adalah udara dingin yang paling dahsyat yang kalian dapati di musim dingin. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, adzana muadzinu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallama az-zuhra faqala abrit abrit au qala intadhir intadhir. Muadzin Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika mengumandangkan azan salat zuhur. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, abrit, abrit, tunggulah sampai matahari mendingin. Tunggulah sampai matahari mendingin. Atau beliau bersabda, tunggulah, tunggulah. Waqala, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna shiddatal harri min faihi jahannama, sesungguhnya panas yang dahsyat berasal dari tersebarnya panas neraka jahannam. Fa'idashtadda al-harru fa'abridu 'anis salati. Maka apabila panas semakin dahsyat, tunggulah, tundalah salat hingga matahari mendingin, hingga cuaca mendingin. Wa baqiyat ahadithu fil babi an ibni Abbasin wa Aisyata wa ibni Umar wa ghairihim radhiyallahu anhum. Dan tersisa beberapa hadis dalam bab ini, yaitu yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, sudah ada, dari Ibnu Abbas, Aisyah, Ibnu Umar, dan selain mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fiikum. Thank you.